Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini kita baru saja memasuki surat An-Nahl. Hari ini kita mengkaji ayat kelima dari surat An-Nahl, masih terkait dengan kucuran rahmat Allah dan nikmatnya kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu sekalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, serta sebagiannya kamu makan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, wal an'ama dalam posisi baris di atas dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah maf'ulun bihi atau objek. Artinya Allah menciptakan binatang, khalaqaha al-an'ama. Allah menciptakan binatang untuk manusia. Jadi penciptanya adalah Allah, al-an'am adalah objeknya. Tujuannya apa? Ada tiga tujuan minimal dari diciptakannya binatang. Surah An-Nahl ini terkait dengan lebah. Lebah adalah binatang dan di sini adalah binatang ternak, al-an'am. Ketika Allah mengatakan bahwa binatang itu Allah yang menciptakan, menjadi pemahaman yang perlu untuk kita camkan. Tidak mungkin binatang yang diciptakan Allah itu menjadi Tuhan. Itu satu. Karena apa? Karena dalam Islam Allah menemukan ada agama yang menjadikan binatang sebagai Tuhan. Maka dalam Islam hal ini ditepis. Tidak mungkin makhluk yang diciptakan menjadi khaliq sebagai pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjadikan binatang sebagai makhluk yang diciptakan bertujuan untuk mengabdi kepada manusia. Pengabdian kepada manusia tidak lepas dari pengabdian binatang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang di bumi ini bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia yang tidak bertasbih, memuja dan memuji Allah, kondisinya lebih hina dari binatang. Yang ketiga dari ayat ini kita menemukan beberapa fungsi dari binatang. Yang pertama untuk menghangatkan. Menghangatkan di saat kondisi tubuh yang sangat dingin dan cuaca yang sangat dingin. Maka bulu hewan atau binatang ternak dapat digunakan sebagai jaket dan mantel sehingga suasana atau kondisi tubuh menjadi panas. Fungsi yang kedua, banyak sekali manfaatnya. Bisa buat susu, buat minum apa, buat makanan, buat susu, dijadikan keju, dijadikan lemak. Dan fungsi yang ketiga, sebagai hewan yang dapat dimakan. Untuk lebih jelasnya ayat kelima dari surah An-Nahl ini, kami persilahkan kepada Ustaz kita Fajrul Haq mengkaji lebih dalam pesan surah An-Nahl ini. Makasih. Iya. Dalam ayat ini sebagaimana yang sudah digambarkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mulai dengan menciptakan wal an'am khalaqaha. Atau bahasa yang sederhana, khalaqallahu al-an'am, itulah susunan bahasa yang subjek, predikat, baru objek. Sedangkan di sini Wal an'ama ini didahulukan sebagai maf'ulun bih atau bahasa Indonesianya objek. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan untuk kita, yaitu ciptaannya salah satunya adalah binatang-binatang. Allah ciptakan. Khalaqaha lakum. Lakum di sini adalah kita semuanya. Kita semuanya dalam arti kata kita dapat menikmatinya. Fiha dif'un wana wa manafi. Dif'un di sini artinya adalah hal yang menghangatkan. Maka di dalam bahasa Arab, kalau pemanas ruangan itu dikatakan dafaya. Dafaya itu artinya pemanas ruangan. Sedangkan dif'un ini sesuatu yang menghangatkan. Apa yang menyebabkan sesuatu kehangatan itu? Yaitu kita dapat mengambil manfaat dari binatang-binatang yang Allah ciptakan khusus untuk manusia. Serta bukan itu saja, sebagaimana yang sudah disinggung tadi, wa manafi. Di sini Allah sebutkan dengan kata jamak, artinya tidak dengan singular tapi plural, atau kata jamak tapi bukan mufrad. Wa manafi dalam arti kata kita harus lebih banyak mengkajinya, dalam arti kata supaya kita tahu lebih dalam manfaatnya. Dan diantaranya juga wa minha ta'kulun, dan diantaranya binatang-binatang itu kamu dapat memakannya. Dari keterangan atau firman Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan wa minha, ha minha itu artinya diantara, berarti tidak seluruh binatang yang Allah ciptakan itu dapat dimakan. Dalam arti kata wa minha diantara atau sebahagian dari binatang itu dapat kita makan. Maka itu akan lebih jelasnya nanti apabila kita setelah mengkaji fikih, mengkaji hadis yang berkenaan tentang masalah makanan dan binatang-binatang apa saja yang dapat dimakan, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya lebih daripada yang tertera dalam firman Allah secara global. Maka kalau sudah kita merenungkan, bagaimana kalau kita di musim dingin, keberadaan kita kalau kita tidak mempunyai pakaian yang dapat menghangatkan tubuh kita, sedangkan bahannya itu tentunya kita akan dapatkan dari kulit-kulit binatang yang dapat menghangatkan tubuh kita. Setelah dikelola, jadilah sebuah pakaian yang bagus sehingga kita dapat menikmati. Ketika kita dapat menikmati, yakinlah sebagaimana apa yang telah kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menciptakan untuk kita nikmati, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sangat mudahnya kita untuk mendapatkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi kesusahan bagi diri kita. Seperti kambing itu sangat mudah kita mendapatkannya, tidak perlu berburu-buru lagi. Kerbau, sapi sudah ada yang memelihara, dan sangat mudahnya apabila nanti hari raya Idul Adha datang, itu akan sangat mudah untuk mendapatkannya. Jadi untuk mendapatkannya itu mudah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Maka apa yang kita perbuat di dunia ini ketika kita mendapatkan sesuatu, khususnya pada kajian kita tentang al-an'am, binatang-binatang yang dapat dibolehkan makan itu, tidak lain kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memastikan lagi kesyukuran itu, yaitu akan terpancar kita merasakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat luas. Maka kita tidak boleh terbentur dengan suatu hal yang sekecil sehingga membuat kita tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Terkait dengan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa hewan ternak, menginspirasikan kepada kita bukan saja dalam bentuk sikap pasif, tapi syukur itu haruslah bersifat aktif. Bagaimana sikap aktif dalam bersyukur terkait dengan ayat 5 dari surah An-Nahl ini? Caranya adalah berternaklah. Bagi para penduduk di pedesaan yang memiliki lahan luas, maka ini adalah sugesti, anjuran, motivasi bagi kita untuk berusaha. Berternaklah. Pak Ustadz, kalau berternak nanti kena hama. Jangan pikir negatifnya. Berternaklah. Nanti dicuri orang. Jangan pikir negatifnya. Berternaklah karena apa? Karena itu semua akan dimudahkan oleh Allah. Khalaqaha lakum. Allah yang telah menciptakan hewan ternak yang kecil akhirnya besar. Orang yang optimis akan memahami ayat 5 ini. Ketika Allah menciptakan hewan ternak dan kita mengambil bagian untuk berternak, berarti kita telah mensyukuri fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita menemukan para nabi seluruhnya atau sebagian besar adalah pengembala. Pengembala hewan, pengembala kambing, pengembala ternak, yang mengilustrasikan kepada kita kemandirian ekonomi dari para dai sehingga dia menjadi orang-orang yang berwibawa ketika berdakwah. Dan ini juga menginspirasikan kepada para dai untuk tidak harus berebut untuk menjadi PNS atau pegawai negeri, walaupun ketika itu ada peluang tidak salah untuk diambil. Tetapi berternak dan meneladani para nabi yang mengembala membuat umat Islam lebih berjaya dan berwibawa. Berternaklah, karena di sini ditemukan 3 fungsi ternak dan fungsi-fungsi lainnya. Selain kulitnya bermanfaat, dagingnya bermanfaat, tulangnya pun bermanfaat. Tidak ada yang mubazir dari hewan ternak tersebut. Berternaklah, karena itu akan membuat muka manusia berwajah seri dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.